إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan juga masih pada bahasan kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, disebutkan oleh beliau hafizullah ta'ala di halaman 154, perhatikan untuk siapapun di antara pemirsa yang mengikuti dengan memiliki kitabnya tentunya. Kata beliau, dari pembahasan ini setelah menyebutkan total 64 dalil, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman mereka. Wajib beragama menurut pemahaman mereka. Dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, alasan-alasan inilah yang di beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas dan sudah sampai di poin ke-44. Sebelum masuk pada poin ke-45 dan selanjutnya, seperti biasa, saya ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di poin 43 dan 44. Perhatikan. Di antara alasan kenapa kemudian kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, perhatikan halaman 159. (Tuh) Poin ke-43. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat adil dan pertengahan dalam ucapan, perbuatan, kehendak serta niat mereka. Maka dengan sifat-sifat ini mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul atas umat-umat mereka pada hari kiamat. Tentunya ini sebenarnya di antara keutamaan umat ini yang akan menjadi saksi untuk kebenaran dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tentunya adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka adalah umat yang adil, umat pertengahan, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, juga tidak menistakan. Dalam semua babnya, mesti menjadi umat pertengahan. Dalam asma dan sifat, pertengahan antara orang yang berlebihan dan yang mengurangi, di antara orang yang melampaui batas dan na'udzubillah bahkan menistakan, selalu tengah-tengah. Dalam masalah pengkafiran, sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar, tengah-tengah. Memaknai iman juga demikian, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, juga tidak menistakan. Itulah yakni ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Dan tentunya panutan mereka adalah umat dan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian poin ke-44, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemimpin orang-orang yang jujur atau benar. Dan orang jujur yang datang sepeninggal mereka hanyalah mencontoh kejujuran mereka. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya, mengikutinya terhadap mereka dan kebersamaannya dengan mereka. Jadi hakikat kejujuran itu demikian. Anda atau semua kita mengikuti salafus saleh, dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka adalah yakni orang-orang yang pemimpin orang-orang yang jujur. Karena kalau tidak demikian, mungkin ya kita tidak tahu akan sabda-sabda Nabi Muhammad, bahkan Al-Qur'an. Itu hasil dari kejujuran mereka. Bahkan kalau berbicara yakni derajat seorang perawi, bukan cuma jujur, di atas itu orang-orang yang terpercaya mereka itu. Jadi siapapun orang yang datang setelah mereka dan memiliki sifat-sifat tersebut, maka hakikatnya mereka mengikuti para sahabat, pemimpin orang-orang yang jujur. Inilah generasi yang paling layak untuk kita jadikan panutan dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, masuk ke poin yang baru ke-45. Kata beliau hafizahullah ta'ala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara alasan berikutnya yang kemudian menjadikan kita wajib memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka berhak menjadi sebaik-baik umat Islam ini. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Yang artinya adalah, kamu umat Islam secara umum, kamu para sahabat secara khusus adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan kamu mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka berhak menjadi sebaik-baik umat Islam. Jadi kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik. Karena disebut dalam ayat ini, sebab kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik. Dan juga di ayat ini kita fahami bahwasanya kalau kita ingin menjadi umat yang baik, generasi yang terakhir ini sebelum kiamat ditegakkan, ingin menjadi umat yang baik juga, maka tegakkan apa yang ditegakkan oleh para sahabat. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam tafsir singkatnya, antum ya umat Muhammadin, kalian hai umat Muhammad, wabil khusus yakni para sahabat yang sedang kita bahas, dan khitab untuk mereka kala itu, walaupun kata Imam yakni Ibnu Katsir, ini maknanya ada dua memang, bisa khusus untuk para sahabat dan bisa umum untuk segenap kaum muslimin. Khairul umami wa anfa'in nasi linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan, wa tanhauna 'anil munkar wa huwa ma'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan, wa tusaddiquna billahi tasdiqan jaziman yu'ayyiduhul amal. Kalian hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara umum kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat secara khusus, adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu umat Muhammad wabil khusus para sahabat. Kenapa? Karena kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Apa itu perkara yang ma'ruf? Ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Segala sesuatu yang dikenal baiknya, baik secara syariat ataupun akal sehat, itulah perkara yang ma'ruf. Syariat menentukannya ini adalah ma'ruf, perbuatan yang baik, dan akal sehat pun mengatakan demikian. Kalau hanya kemudian disandarkan kepada akal saja tapi bertentangan dengan syariat, bukan baik standar syariat namanya. Sebaliknya, wa tanhauna 'anil munkar wa huwa ma'rufu qubuhuhu syar'an wa 'aqlan. Dan kalian melarang dari kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Segala sesuatu yang dikenal jeleknya, baik secara syariat maupun secara akal. Kalau dikenal jeleknya hanya secara akal saja, tapi kemudian tidak secara syariat, berarti bukan. Jadi harus dua-duanya. Dan yakinlah bahwasanya akal sehat tidak pernah kemudian akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik menurut syariat Islam mesti akal kita mengikutinya. Dan apa yang buruk menurut syariat Islam mesti akal kita juga akan mengakuinya. Dan kemudian wa tusaddiquna billahi tasdiqan jaziman yu'ayyiduhu al-amal. Dan kalian yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian kuatkan itu dengan beramal saleh. Jadi tidak cukup hanya mengimani saja. Bukti iman itu ada amalnya. Ketika seseorang beramal itu berarti bukti imannya. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Iman dan amal saleh selalu berdampingan. Sama seperti selalu berdampingannya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Sama seperti selalu berdampingannya sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah pada kedua orang tua. Sama seperti selalu berdampingannya janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Kayak gitu. Dua hal yang selalu Allah Subhanahu wa taala dampingkan. Iman dan amal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jadi ini alasan kenapa semua kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan sebaik-baiknya. Memerintahkan orang kepada perkara yang baik, yang dikenal baik dalam syariat dan juga tentunya dibenarkan oleh akal. Dan mereka melarang dari yang mungkar, segala yang dikenal keburukannya di dalam syariat dan akal pasti akan juga membenarkannya dengan sebaik-baiknya. Inilah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sehingga mereka berhak menjadi sebaik-baik umat Islam ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka siapapun di antara kita, dan tentunya kita juga mau menjadi umat dan juga generasi yang baik, maka lakukanlah hal ini. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya tentunya untuk individu kita masing-masing. Tapi tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan kemudian kita ngurusi diri kita sendiri dengan iman kita kepada Allah dan amal kita, no. Tapi kita juga peduli dengan yang lain. Kita berdakwah. Kita menasihati orang, baik itu orang yang terdekat seperti orang-orang ring satu kita, orang tua, paman bibi, saudara, atau bahkan yang lebih luas daripada itu, yaitu segenap kaum muslim. Sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma satu ayat. Satu ayat yang betul-betul sudah kita fahami. Satu ayat yang betul-betul sudah kita amalkan. Apakah kemudian ketika kita belum mengamalkan, kita tidak mendakwahkan? Tetap dakwahkan. Karena ia akan menjadi pecut atau picu untuk kita mengamalkan. Bagaimana mungkin kemudian kita merintahkan orang lain akan perkara yang ma'ruf, kita sendiri belum melakukan. Bahkan gergetnya pun akan kurang jika Anda atau siapapun di antara kita memerintahkan sesuatu, kitanya belum melakukan. Jadi tetap berdakwah. Sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian di antara saudara kita kaum muslimin, maka tugas kita satu sama lain yaitu menasihati. Dan ketika ada yang menasihati Anda, bukan berarti dia benci. Bahkan sebaliknya. Jika ada orang yang menasihati Anda akan kesalahan yang Anda lakukan, itu bukti dia cinta. Bukti dia peduli. Dia tidak ingin Anda untuk terjerumus kepada jurang yang jauh lebih dalam. Untuk yang mengingkari kemungkaran, maka tentunya ketika itu terjadi, ketika kemungkaran terjadi dari saudaranya sama kaum muslimin, maka kesalahannya dia ingkari, orangnya dia nasihati, aibnya tidak dia bongkar. Begitu seharusnya, karena dia adalah seorang muslim. Ada wala yang kemudian kita berikan, loyalitas dan cinta karena dia muslim. Tapi ada sikap barok, berlepas diri kita dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi memang ada al-wala wal barok untuk orang. Di satu sisi kita loyal dan cinta, di sisi yang lain kita benci. Siapa? Pelaku kemaksiatan di kalangan kaum muslimin. Mungkin kita orangnya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan yakni nasihat. Karena siapapun di antara kita pasti bersalah. Sekarang kita menasihati orang. Sekarang kita mengingkari kemungkaran orang. Suatu saat bisa jadi kita adalah pelakunya. Maka kala itulah kemudian kita yang diselamatkan oleh orang lain, yaitu saudara kita sama kaum muslim. Orangnya kita cintai karena dia muslim. Kemudian berkaitan dengan kemaksiatannya kita benci. Maka ingkari kemaksiatannya, nasihati orangnya, dan kemudian tutupi aibnya, bukan malah disebar-sebarin. Karena suatu saat kita ingin diperlakukan demikian. Ketika kita bersalah, ya ada yang mengingatkan. Ketika kita punya aib, ya ada yang nutupi. Itulah sikap yang benar dalam mempraktikkan al-wala wal-bara untuk para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Menasihati orangnya, mengingkari kemaksiatannya, menasihati orangnya dan aibnya, dan menutupi aibnya. Kalau berkaitan dengan orang yang punya power, seperti suami ke istri, seperti orang tua ke anak, seperti pemerintah ke rakyat, maka boleh menghukum. Karena bisa jadi dengan hukuman tersebut, seorang istri, seorang anak, atau rakyat, bisa berhenti dia dari kemaksiatannya karena yang melarangnya adalah yang punya power atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut ke poin berikutnya. Halaman 159. Poin ke-46. Di antara alasan kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Demikian pula para malaikat diperintahkan untuk bersalawat mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Nah ini alasan berikutnya. Jadi dalilnya sudah kita bahas, 64 dalil. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para sahabat, perkataan salafus salih dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, 64 dalil. Dari 64 dalil itu, kita memiliki kesimpulan bahwasanya wajib atas kita semuanya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dengan alasan-alasan yang begitu banyak. Ini nomor 46. Bagus nomornya. Dalilnya 64. Ini alasan yang ke-46. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Jadi kita semua ini diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Itulah para sahabat. Allah perintahkan kita untuk memohonkan kepada Allah ampunan untuk mereka. Cukupkah sampai di situ? Belum. Malaikat juga begitu. Demikian pula para malaikat diperintahkan untuk bersalawat, untuk mendoakan, untuk memohonkan ampunan untuk para sahabat. Arti salawat tentunya itu adalah doa. Tapi terkadang ada pertanyaan berkaitan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Arti solawat. Arti solawat jika itu dari Allah dan malaikatnya dan untuk Nabi, itu artinya adalah pujian. Tapi jika solawat dari malaikat untuk hambanya selain Nabi Muhammad SAW, maka artinya adalah permohonan ampunan. Mereka mendoakan permohonan ampunan kepada Allah. Ya, kayak sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di saf awal. Itu berarti apa? Berarti para malaikat akan mendoakan mereka ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di hadis yang lain yang kurang lebih maknanya adalah sesungguhnya malaikat bersalawat kepada orang-orang yang mengisi saf yang kosong. Tadi saf awal. Ini mengisi saf yang kosong. Jadi bersegera mengisi saf yang kosong. Juga misalnya hadis yang lain, malaikat Allah SWT berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Nah ini salah satu di antara motivasi yang pastinya ada di benak semua para dai atau semua kita yang mengajarkan orang lain kebaikan, walaupun kitanya belum baik-baik amat. Masih ada kesalahan sana dan sini. Ya, sabda Nabi Muhammad itu di antaranya. Mendapatkan salawat dari malaikat ketika mengajarkan orang lain kebaikan. Apa itu? Permohonan ampunan. Kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin masih ada penghalangnya untuk doa kita itu diterima. Di antaranya misalnya adalah asupan makanan dan minuman yang haram. Padahal adab-adab yang lain sudah sempurna. Di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, yakin akan diterima dengan suara yang lirih, berdoa kemudian dengan yang mujmal, global, bukan detail. Semua adab dia lakukan, tapi ada terkadang sebab penghalang yang lain. Di antaranya asupan makanan dan minuman yang haram. Itu kalau kita itu. Lah malaikat Allah enggak berdosa. Malaikat Allah selalu memerintah, selalu melakukan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat yang disebutkan dalam firman Allah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan yang diperintahkan. Itulah para malaikat. Dan yang mendoakan kita ampunan itu malaikat. Kita doa sendiri mungkin masih ada penghalang. Malaikat. Malaikat bersolawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Itu salah satu motivasi. Karena kita sangat membutuhkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan juga ansar, mereka berkata, ini kita di antaranya, ya Tuhan kami, memang sebentuknya di sini adalah berita, tapi yang dimaksudkan dengan adalah perintah. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah muhajirin dan ansar, mereka berdoa, berita, tapi maksudnya adalah perintah, agar kita kemudian melakukan ini, agar kita kemudian menyebutkan doa ini. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Yaitu Al-Muhajir dan Al-Ansar maksud. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami. Karena mereka memiliki keutamaan yang begitu banyak. Ya Allah, jangan bikin kami iri dan dengki. Janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاغْفِرْ لِإِخْوَانِنَا فِي الدِّينَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا حسدا وحقدا لأحد من أهل الإيمان ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر سلفه بخير يدعو لهم ويدعو لهم وَأَنْ يُحِبَّ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَذْكُرُهُمْ بِخَيْرٍ وَيَتَرَضَّى عَنْهُمْ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Al-Muhajir Al-Ansar, mereka berkata, bentuknya berita, tapi maksudnya adalah perintah. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami seagama, yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Dan janganlah engkau, ya Allah, menjadikan di hati-hati kami iri, dengki, kepada salah seorang di antara ahli iman, yaitu para sahabat, siapapun mereka, atau yang ini rata-rata mereka, dengan semua keutamaan yang mereka miliki, ya Allah jangan bikin kami iri. Mereka memang umat dan generasi yang terbaik. Dan ini di antara sifat ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau kita balik, makna dari doa ini berarti siapapun yang dengki dengan salah seorang, apalagi na'udzubillah semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bukan ahli iman. Tinggal dibalik-balik aja. Apalagi ada yang berani mengkafirkan. Ya, na'udzubillah. Kita diperintahkan mendoakan, bukan untuk mencaci maki. Kita, dan kalau semua kita betul-betul mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Dan kita tidak boleh kemudian iri dan dengki, benci kepada para sahabat, enggak boleh. Harus cinta. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun untuk hamba-hambamu dan Maha Penyayang kepada mereka. Dan di dalam ayat ini ada petunjuk bahwasanya seharusnya untuk seorang muslim untuk mengingat orang yang terdahulu daripadanya dengan kebaikan. Mengingat kebaikan orang terdahulu. Maksudnya para sahabat. Kalau kemudian ingin diluaskan maknanya, ya semua orang yang telah mendahului kita dalam umur, dalam keutamaan. Bisa orang tua kita, bisa kakek kita, bisa ya orang yang mungkin di atas kita. Ingat kebaikan mereka, apalagi orang tua. Disebutkan dalam tafsirnya, bahwasanya dalam ayat ini ada petunjuk seyogianya untuk seorang muslim untuk selalu mengingat kebaikan orang yang terdahulu kebaikannya. Wa yad'u lahum, dan juga mendoakan mereka. Wa ayyuhibba sahabata Rasulillah, dan seyogianya seorang muslim berdasarkan ayat ini memberikan kepada kita satu petunjuk bahwasanya seharusnya seorang muslim itu mencintai semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuruhum bi khairin, dan mengingat mereka dengan kebaikan mereka. Mereka punya salah, enggak usah disebut. Karena Allah telah meridhai mereka. Mereka punya salah karena mereka manusia, tapi secara kolektif mereka maksum. Secara individu pasti punya salah. Tapi kesalahannya sudah Allah ampuni. Karena mereka semuanya sudah Allah janjikan surga. Karena tidak sedikit kemudian ketika ada orang yang menyebut-nyebut kesalahan para sahabat, mesti ada sedikit ketidakhormatan kepada mereka. Tidak boleh. Mereka punya salah, hingga kemudian di antara mereka pun saling berperang kala itu satu sama lain. Tapi semua mereka sudah Allah ampuni, jadi gak usah masuk ke dalam permasalahan. Jadi dalam ayat ini ada petunjuk bahwasanya seharusnya seorang muslim mengingat kebaikan pendahulu mereka, salafus saleh, dalam hal ini para sahabat. Mendoakan mereka kebaikan dan ampunan, dan mencintai mereka, yaitu semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingat mereka dengan kebaikan mereka. Wa yataradhu anhum, dan ridho atas mereka. Di antara makna yataradhu juga adalah ketika menyebutkan salah satu nama di antara mereka, kita menambahkan embel-embel radiyallahu anhu, radiyallahu anha, radiyallahu anhum, yang biasa ulun sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, Perhatikan poin ke masih ada surah Ghafir. Untuk poin 46 masih ada surah Ghafir. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Demikian pula para malaikat diperintahkan untuk bersolawat, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Dalam surah Ghafir ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma" فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Yang artinya adalah malaikat-malaikat yang memikul arsh ada 8 ya jumlahnya, dan disebutkan di banyak riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW mensifati mereka ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, "Udhina li an uhaddith lakum an malakin min malaikatillah amalatul 'arsy." Ma baina syahmati udunihi, wa fi riwayah ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masiratu 700 am. Wa fi riwayah khafaqanu at-tayri 700 am. Telah diizinkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, untuk menceritakan kepada kalian salah satu di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang aku maksudkan adalah, akan aku bicarakan sekarang adalah malaikat para pemikul arsy. Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan sifat mereka, salah satu sifat mereka, ma baina syahmati udhunihi, jarak antara ujung kupingnya. Syahmah itu nih, ujung kupingnya. Syahmah, bagian sini yang enggak ada tulangnya ini. Ini ada tulangnya nih. Bagian sini syahmah namanya. Di antara dalil juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan sifat malaikat punya telinga. Apakah cuma satu? Enggak. Di hadis yang lain, jarak antara dua ujung kupingnya. Jarak antara ujung kedua kupingnya, daging bawah, ke pundaknya. Nabi Muhammad sebutin sifat yang lain, pundak. Ya, karena malaikat Allah itu berbentuk. Dia diciptakan dari cahaya, tapi dia berbentuk. Di ayat Allah, Allah menyebutkan mereka punya sayap. Di hadis ini Nabi Muhammad sebutkan mereka punya telinga, mereka punya pundak. Di hadis yang lain mereka, Nabi Muhammad sebutkan mereka punya mulut. Di ayat Allah mereka disebutkan memiliki hati. Nah, banyak sifatnya. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada bentuknya. Jadi di sana Nabi Muhammad sebutkan mereka punya leher, mereka punya kepala, mereka punya kaki. Di banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Di hadis ini, jarak antara ujung kedua kupingnya sampai pundaknya adalah jarak sejauh perjalanan seorang 700 tahun lamanya. Sab'umi ati'am. 700 tahun perjalanan. Coba bisa dikali-kalikan gak, Pit? Di zaman dulu, Pit. Di zaman dulu itu, Satu bulan, itu mereka bisa tempuh jarak Mekah-Palestine itu kan. Yani mereka bisa tempuh satu bulan. Mekah Madinah 400, Empah Palestina itu 4 kali lipat, berarti 1600. Sebulan itu 1600 kilo. sebulan itu 1600 kilo. Sedangkan yang sedang kita bahas sekarang adalah 700 tahun. Gimana itu? Cukup gak kalkulator Anda ngitung itu? Cukup gak? Nih. Sebulan 1600. Berarti kalau setahun 19.200. Kalau kali 700 13.440 kilometer. 13 juta kilometer. Touring pakai beat. 2 hari udah meledak tuh mesin. Subhanallah. Itu jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya. Siapa? Malaikat Allah, para penopang atau pemikul arsy. Yang ini kita sebutkanlah bahwasanya jika makhluknya sedahsyat itu, bagaimana penciptanya? Ini untuk nambah iman. Untuk menambah iman, sebab bertambahnya iman mentadabbui keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya, di antaranya ciptaannya. Oke, keluar dari bahasan itu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan dengan memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan beliau. Bukan cuma kita yang diperintahkan untuk mendoakan ampunan untuk para sahabat, para malaikat pun Allah perintahkan untuk bersalawat, memuji mereka, mendoakan mereka, dan mendoakan atau mohonkan ampunan untuk mereka. Di surah Ghafir, ayat 7. Malaikat pemikul arsy dan semua malaikat yang ada di sekitarnya mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mendoakan ampunan untuk para sahabat. Itu untuk makna yang khusus. Tapi kalau ingin diluaskan, maka mungkin mencakup Anda atau siapapun di antara kaum muslimin. Selama siapapun di antara kita adalah orang yang beriman, segera bertobat jika melakukan kesalahan, mengikuti jalan yang lurus, Anda ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin masih ada penghalangnya, tapi tidak untuk malaikat. Yang beriman dalam perjalanannya slip, dia tergelincir, dia berdosa, tapi segera bertobat. Dan kemudian dia mengikuti jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham para sahabat, malaikat Allah mendoakan ampunan untuk Anda. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih ada hutangnya kepada sebagian jamaah. Ada untuk sebagian ikhwah yang sudah bertanya tapi belum dapat bukunya, kami mohon maaf karena kemarin memang sudah habis, sekarang sudah ada lagi. Untuk yang yakni mulia dengan manhaj salaf, untuk yang talbis iblis, alhamdulillah kitabnya sudah ada lagi. Kemarin kehabisan, jadi sabar ya, Anda pasti dihubungi karena semuanya yakni pertanyaannya tercatat kok. Allah yang bisa. Itu mereka bilang uang hasil sumbangan mau dibikin bubur Asyura. Iya, pinter juga ya. Karena mereka tahu kalau teman-teman diminta dan tujuannya jelas di awal, teman-teman gak mau ngasih. Jadi minta dulu, begitu dapat, ini buat bubur. Iya. Bagus nih Pak RT-nya nih. Kang tipu ya. Apakah kami berdosa ikut memfasilitasi acara-acara yang tidak ada anjurannya dari anjurannya itu Ustaz? Ya, tentunya tidak, karena Anda nggak tahu. Anda tahunya dimintai sumbangan ya mungkin untuk kemaslahatan yakni masyarakat secara umum. Sudah, bahkan pahalanya pun Anda sudah dicatat. Berkaitan dengan setelah itu mereka mengelabui Anda, kemudian mengalirkan dana tersebut untuk acara yang tidak semestinya dilakukannya, maka Anda sudah lepas tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar Anda dengan pahala dan tentunya mengampuni dosa siapapun di antara Anda yakni yang melakukan hal demikian karena Anda tidak tahu. Bukan mengampuni dosa, basicnya Anda tidak berdosa lawang Anda enggak tahu kok. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika menggendong anak saat salat dan anak kita memakai popok, di mana yang kita tahu popoknya ada najis, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Siap. Tentunya ini bahasan fikih ya, kayaknya cukup panjang bahasannya ya. Saya hanya bisa berikan solusi sebenarnya daripada kemudian ada keraguan ini di hati Anda ketika Anda sholat. Ya, yaitu pastikan bahwasanya sebelum Anda sholat dan Anda sholatnya harus gendong anak, Anda menggunakan popok yang baru. Ya, keluar saja dari perdebatan. Sebelum Anda sholat, maka pakaikan kepadanya popok yang baru. Hingga kemudian Anda tenang menjalankan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena yakni Anda bisa melakukan ini, pilihan terbuka untuk kita untuk mengganti popoknya sebelum sholat. Lain ceritanya, orang yang sholat membawa kotoran dan dia tidak bisa mengelak. Ya, seperti sebagian orang yang qadarullah, mereka tidak punya anus hingga kemudian dibikinkan anus buatan dan ketika buatan enggak bisa diatur, dia keluar kapan pun, tapi kan orangnya tetap harus sholat. Sangat mungkin ketika sholatlah kemudian menetes kotorannya, maka lanjut. Kenapa? Dia enggak punya kuasa akan itu. Anda bisa memilih untuk kemudian yakni mempersiapkan anak Anda dulu sebelum Anda menggendongnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.